السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، pada malam hari ini saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk berbicara tentang kesolehan kedua orang tua. Akan memiliki pengaruh terhadap kesolehan sang anak. Sebelum barakallahu fikum saya memulai, kita masih teringat pesan Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim. Pesan barakallahu fikum, keselamatan di dalam hidup, keselamatan diri kita sebagai kedua orang tua, dan keselamatan barakallahu fikum putra dan putri kita. Allah Jalla wa'ala yaqul: Ya ayuhal ladhina amanu يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dan pelihara, lindungi diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Pesan dari Allah Jalla wa'ala, dan wasiat ini adalah wasiat yang besar bagi orang-orang yang beriman. Wasiat untuk menjadikan diri kita ini selamat, dan pesan untuk mengusahakan agar anak keturunan kita selamat pula. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan makna barakallahu fikum ayat ini dengan satu kata: addibuhum, didik adab-adab mereka, didik akhlak-akhlak mereka barakallahu fikum. Sebelum barakallahu fikum juga, kita menyelami dan mendalaminya, kita ingat pesan Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam khutbatul hajah. untuk kemudian memastikan bahwa kita sebagai seorang bapak punya sifat syurur, ruh kejelekan pada diri kita sendiri, yang kita akan perbaiki dan ajak dan keselamatan menuju keselamatan. Yang punya sifat-sifat syar pada dirinya, istri kita, anak-anak kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bukankah Allah Jalla wa'ala mengatakan tentang penciptaan manusia? Di saat Allah Jalla wa'ala menawarkan kepada manusia ini, atau kepada makhluknya, amanah, alas samawati wal ardh, ketika kami menawarkan amanah kepada langit-langit dan bumi, semuanya enggan, tidak sanggup untuk memikulnya. Mereka takut untuk memikulnya. Ternyata manusia yang mengambil barakallahu fikum amanah tersebut. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang manusia itu. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu banyak melakukan praktik kezaliman dan banyak melakukan praktik kebodohan dan kejahilan. Innahu kana zaluman jahula. Allah telah menyebutkan, termasuk diri kita sebagai kedua orang tua dan juga anak-anak kita masuk di dalam ayat ini. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk kita mengerti bahwa pesan Allah Jalla wa'ala untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi istri dan anak kita dari api neraka, adalah pesan yang sangat tinggi dari Allah Jalla wa'ala. Pertama. Yang kedua, ternyata pesan ini adalah pesan yang sangat berat. Kenapa barakallahu fikum kita mengatakan pesan dari Allah Jalla wa'ala ini adalah pesan yang sangat berat, rahimani wa rahimakumullah? Karena kita sebutkan tadi sifat-sifat yang melekat pada manusia itu, sifat-sifat yang menempel pada diri manusia itu, yang harus kita hilangkan, yang harus kita cabut, rahimani wa rahimakumullah. Berarti usaha untuk melaksanakan wasiat Allah Jalla wa'ala ini adalah usaha yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Maka barakallahu fikum, setelah kita mengerti jati diri kita masing-masing, anak kita, kita sebagai seorang bapak juga harus berhadapan dengan sifat yang melekat pada diri kita. Dan kita akan membawa dan menggandeng tangan istri kita menuju surga. Ternyata ada sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Di saat kita berusaha mengajak anak kita untuk selamat barakallahu fikum berjalan menuju surganya Allah Jalla wa'ala, ada sifat-sifat melekat yang Allah Jalla wa'ala banyak sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yang menunjukkan bahwa manusia itu memang berada dalam kekurangan dan penuh dengan aib-aib dan kelemahan, rahimani wa rahimakumullah. Berarti pesan ini adalah besar dari Allah Jalla wa'ala. dan juga berat untuk mewujudkannya. Namun Allah telah menyebutkan termasuk dari barokah kebagusan kedua orang tua berpengaruhnya pada kesolehan putra dan putri kita. Mari barakallahu fikum kita mendengarkan. Apa kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Di saat beliau menceritakan tentang pengaruh kedua orang tua terhadap putra dan putrinya. Rawal Imam Al-Bukhari wa Muslim di sahihaihima dari hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kullu mauludin yuladu ala al-fitrati. Terus belum hafal aina. Ahsantum. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Maka kata beliau alaihi salatu wassalam, beliau menyebutkan akan keterkaitan erat antara kedua orang tua dengan putra dan putrinya. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasrani, yang menjadikan dia Majusi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum tentang adanya keterkaitan erat antara kehidupan kedua orang tua dan anak keturunannya rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Imamul Muwahhidin, Imam Ain Abul Muwahhidin wa Abul Anbiya'i Ibrahim alaihi salatu wassalam qala fi du'ai wajnubni wa baniyya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku dan jauhkanlah anak keturunanku dari beribadah kepada al-asnam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta barakallahu fikum doa kepada Allah jalla wa ala agar menjauhkan dirinya dan anak keturunannya dari perbuatan dosa yang paling besar. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Betapa sering anak itu menjadi kambing hitam kedua orang tuanya. Di saat barakallahu fikum kedua orang tuanya menemukan sesuatu yang dia tidak sukai. Belum pernah dan jarang kita menemukan kedua orang tua untuk melakukan koreksian pada dirinya. Di saat Allah Jalla wa'ala, anak engkau, putra engkau, putri engkau muncul dengan satu hal, maka ingat barakallahu fikum, jangan sampai kita menjadikan dia kambing hitam. Ingat di masa kecilnya engkau dulu, Kalau engkau menemukan anakmu ada syai', ada sesuatu yang itu merupakan bentuk barakallahu fikum, kedurhakaan kepada dirimu, ingat, Anda juga pernah mengalami masa yang demikian di hadapan kedua orang tua engkau. Diingat barakallahu fikum. Jangan-jangan kesalahan dulu yang Anda lakukan di hadapan kedua orang tua, engkau belum meminta ampun daripadanya, rahimani wa rahimakumullah, sehingga Allah menegur engkau dan mengingatkan engkau hal itu. Dari barakallahu fikum anak keturunan kita. Tapi kalau kita tidak melakukan koreksian, maka yang akan kita jadikan kambing hitam anak kita. Memang benar adalah salah. Wajib kita untuk membimbingnya. Tetapi mengambillah pelajaran dari semuanya itu. Dengarkan ucapan al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengabar, aghlab, mayoritas kerusakan pada anak itu disebabkan karena kedua orang tuanya. Mayoritas kerusakan barakallahu fikum pada anak itu disebabkan karena kedua orang tuanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang kedua orang tuanya lah yang akan merubah kesucian itu menjadi sebuah kekufuran. Menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Kedua orang tuanya, kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rahimani wa rahimakumullah. Terus bagaimana barakallahu fikum? Dampak kesolehan kedua orang tua terhadap anaknya. Allahu jalla wa ala yaqulu fi kitabih, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, akan turun selalu malaikat kepadanya. Alla takhafu wa la tahzanu. Turun untuk memberikan barakallahu fikum kabar gembira. Agar engkau ini jangan khawatir dan jangan bersedih. Termasuk diantaranya bersedih karena anak keturunannya yang ditinggalkan, rahimani wa rahimakumullah. Allah memberikan barakallahu fikum kabar busra, kabar gembira, di saat dia mengkhawatirkan anaknya sendiri, namun dia menghadap Allah jalla wa ala dalam kesolehan dan dalam ketaatan. Allah jalla wa ala akan menjaga dan memeliharanya, barakallahu fikum. Kita masih mengingat tentang bagaimanakah Nabi Musa dan Nabi Khidir berangkat ke sebuah kampung. Istadha'afu ahlaha. Mereka meminta untuk kemudian dijamu sebagai tamu. Fa'abau ayyudhaifuhuma. Penduduk kampung itu, daerah itu enggan. Tidak mau menerima sebagai tamu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Lalu kemudian setelah itu, barakallahu fikum, dalam kondisi membutuhkan, memerlukan, melihat bangunan tembok yang sudah mau Rabbah barakallahu fikum. Keduanya mendirikan bangunan itu rahimani wa rahimakumullah. Nabi Musa berkata, kenapa engkau tidak mengambil upah dalam kondisi butuh memerlukannya rahimani wa rahimakumullah? Maka Nabi Khidir memberitahukan alasannya, bahwa kedua ini anak yatim, anak yang memiliki rumah ini. Allahu Jalla wa Ala di bawahnya ada kanzun lahuma. Ada bekal barakallahu fikum yang tersimpan di rumah itu. Allahu Jalla wa Ala ingin menjaga dan memeliharanya. Wa kana abuhuma. Terus. Saliha. Bapak dari kedua anak ini adalah bapak yang soleh. Antum perhatikan barakallahu fikum. Pengaruh kesolehan seorang anak, seorang bapak kepada anak keturunannya rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jikalau engkau sebagai seorang ab, al-um, semangat belajar agama Allahu Jalla wa'ala. Sehingga engkau menjadi orang yang lurus. Sehingga engkau menjadi orang yang benar. Ingat, usaha ini akan bisa dipetik oleh anak keturunan engkau di belakang hari. Anak keturunan engkau di belakang hari akan bisa memetik nilai kesolehan kedua orang tuanya hafizani wa hafizakumullah. Berarti ketika kita tampil sebagai kedua orang tua, belajar, beramal, meluruskan diri kita, meluruskan lahiriah dan batiniah kita, kita sebagai al-um semangat belajar, mengkaji dan mendalami agama Allah Jalla wa'ala. Jangan berpikir untuk sesaat, tetapi ini akan berdampak bagus dan bernilai mulia di belakang hari buat anak keturunan kita rah. Untuk kemudian saya barakallahu fikum mengajak tentang sesuatu yang penting di dalam agama, bahwa kedua orang tua yang saleh ini tidak mungkin membiarkan anaknya itu berada di dalam kerusakan. Lah, dia melakukan pendidikan terhadap anaknya. Dia memelihara, dia menjaga, mendidik barakallahu fikum akhlak putra dan putrinya hafidhani wa hafidhakumullah. Kalau sekiranya pendidikan itu barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah, yaitu dari agama kita ini, bahkan dilakukan oleh para nabi dan rasul, dilakukan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya, maka kita sadar kalau pendidikan itu merupakan ibadah kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kedua orang tua di saat kemudian membimbing, mengarahkan, menegur, bahkan sampai pada memarahi anaknya, berarti kedua orang tua ini sedang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala melalui pendidikan dia kepada anak-anaknya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk saya mengingatkan barakallahu fikum, kedua orang tua jangan sampai meremehkan dosa sekecil apapun. Apalagi kalau dia sebagai seorang murabbi, sebagai seorang pendidik, memiliki anak murid yang banyak. Rahimani wa rahimakumullah. Dan juga barakallahu fikum, memiliki gedung untuk mendidik anak-anaknya kaum muslimin. Ingat, bahwa apa yang sedang kita lakukan itu adalah sebuah ibadah kepada Allah Jalla Subhanahu. Saya mengingatkan sebagai bentuk nasihat barakallahu fikum kepada kedua orang tua yang menginginkan kesolehan anaknya dan keberkahan, mengingatkan para mudarrisin, para murabbiyin yang menginginkan keberkahan barakallahu fikum pada nilai dan usahanya, maka jadilah kita orang yang terdepan dalam mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Jadilah kita orang yang terdepan di dalam melepaskan keinginan hawa nafsu kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena pendidikan yang kita lakukan sebagai kedua orang tua terhadap anak-anak kita itu merupakan sebuah pengabdian kepada Allah Jalla wa'ala. Dengarkan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan keberhasilan beliau di dalam mendidik seorang wanita yang lemah, yaitu istrinya, dan juga kemudian berbarokah kepada anaknya, rahimani wa rahimakumullah. Bisat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berada barakallahu fikum di Palestina. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya Hajar dan putra atau bayinya Ismail menuju negeri yang itu di belakang hari menjadi cikal bakal tempat dan pusat ibadahnya kaum muslimin, Baitullahil Haram. Berangkatlah barakallahu fikum. Perjalanan yang sangat panjang. Sesampainya di tempat yang diperintahkan oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, Allah segera memerintahkan Nabi Ibrahim untuk balik ke kota Palestina, meninggalkan barakallahu fikum seorang wanita yang membutuhkan perlindungan, membutuhkan khidmah, seorang anak yang membutuhkan penjagaan barakallahu fikum. Nabi Ibrahim segera meninggalkan, melaksanakan perintah Allah Jalla Subhanah. Kewanitaannya itu memanggil, Ya Ibrahim, Ya Ibrahim. Ibrahim tidak menoleh barakallahu fikum sedikit. Panggilan kekhawatiran terhadap dirinya sebagai seorang wanita, ketakutan dan kekhawatiran tidak mampu menjaga dan melindungi amanat Allah Jalla wa'ala, Ismail rahimani wa rahimakumullah, di saat dia bayi barakallahu fikum. Ya Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit pun. Terus berjalan sampai kemudian Hajar mengatakan, Allahu amiruka bidzalik. Ya Ibrahim, apakah Allah Jalla wa Ala yang memerintahkan engkau untuk melakukan hal itu? Baru kemudian Ibrahim balik, Naam, melangsungkan perjalanan. Menjawab barakallahu fikum sang istri, Naam. Lalu kemudian melangsungkan perjalanannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa kata Hajar radhiyallahu ta'ala anha, idzan lam yudhayyi'na. Kalau Allah yang memerintahkan engkau, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Dari mana jiwa seperti ini kalau bukan karena sebuah pendidikan dari sang suami? Dan dari mana nanti ketabahan keberanian Nabi Ismail untuk memikul dan melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala, kalau bukan merupakan hasil sebuah pendidikan yang suci dan murni rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau Allah yang memerintahkan engkau, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Coba antum perhatikan. Ditinggal di dalam tempat yang antum sendiri, yang Allah telah berikan rezeki untuk menziarahi Baitullahil Haram, maka rumahnya Allah itu berdiri barakallahu fikum di atas batu. Rahimani wa rahimakumullah. Kota Mekah itu adalah batu, rahimani wa rahimakumullah. Kondisi seorang wanita yang membutuhkan segala-galanya. Namun bisa dia mengerti bahwa yang memerintahkan suaminya untuk berbuat demikian, Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan yang tinggi dan dalam muncul, Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakan kami. Mulailah perbekalan terkikis. Barakallahu fikum. Air minum rahimani wa rahimakumullah habis. Dia lari dari satu bukit, kembali lagi ke bukit yang lain, Safa dan Marwah, mencari para kafilah, adakah dari mereka yang membawa barakallahu fikum tanda-tanda kehidupan? Tidak menemukan sama sekali. Dia tidak yang dikhawatirkan adalah amanat Allahu Jalla wa Ala akan anaknya ini. Dalam kelemahan, di negeri yang menakutkan dan mengkhawatirkan di saat itu, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Maka barakallahu fikum, dia kemudian lari dari satu bukit ke bukit yang lain. Dan riwayatnya sahih dan disahihkan oleh Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala. Allahu Jalla wa'ala memperlihatkan keajaiban dalam hidup dua insani yang membutuhkan penjagaan dan perlindungan, bantuan dari Allahu Jalla Subhanahu. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang taat di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Lalu kemudian terpancar rahimani wa rahimakumullah, dari bawah sang bayi itu mata air yang sekarang kita menyaksikan keberkahannya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka di saat kemudian anak ini tumbuh dewasa dengan pendidikan dari seorang ibu yang salehah, datanglah barakallahu fikum Nabi Ibrahim bertemu dengan istri dan anaknya yang sudah tumbuh dalam kedewasaan, rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat seorang keturunan yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tumbuh kecintaan yang sangat dan dalam barakallahu fikum padanya, datang lagi perintah Allahu Jalla Subhanahu untuk kemudian mengujinya. Ya bunai, panggilan kesejukan dari kedua orang tua kepada anaknya, ya bunai. Oleh karena itu biasakan kedua orang tua, ya bunai, inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, saya bermimpi, mimpinya para nabi itu adalah wahyu, bahwa aku menyembelihmu, bagaimana pendapat anda? Allah. Hah? Kita langsung kan? Baik. Bagaimana pendapat engkau? Ya bunai, saya ini mendapatkan mimpi bahwa aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapat engkau? Seorang ibu barakallahu fikum yang telah memeliharanya perjalanan hidup yang penuh dengan kengerian dan kesusahan. Pada akhirnya Allah ingin membuktikan cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Jalla Subhanah. Allah menurunkan perintah untuk kemudian menyembelih sang putra. Dengarkan jawaban sang putra. Di saat Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada sang bapa untuk mengorbankannya rahimani wa rahimakumullah. Ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang engkau diperintahkan. Allahu Akbar. Lakukanlah apa yang engkau diperintahkan. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Sesungguhnya engkau akan menemuiku, mendapatkanku insya'allah dalam kondisi bersabar rahimani wa rahimakumullah. Kesucian langkah kedua orang tua mempengaruhi keberhasilan dalam pendidikan barakallahu fikum. Bagaimana pendapat ikhwanuna? Jikalau sang al-ab tersibukkan dengan main Facebook, al-um tak mau kalah istrinya, ingin kenalan sama temannya sana sini. Wah, jika anak melihat kondisi seperti itu, anak as'alukum, apakah anak akan sabar? Maka anaknya akan menuntut, diajari. Terus. Lalu siapa yang akan menghancurkan anaknya? Rahimani wa rahimakumullah. Wakif. Kalau dia sebagai seorang murabbi anak kita, mainannya main Facebook sana kemarin, bahkan menampilkan diri di YouTube dan seterusnya. Lah, ridhakah anak kita dididik oleh seorang guru yang tidak mendidik dirinya rahimani wa rahimakumullah jami'an? Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, karena pendidikan itu merupakan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, dua hal yang harus dipenuhi. Kalau engkau menginginkan barakah, pertama, dari Allah Jalla wa'ala pada pendidikan yang engkau lakukan dan engkau bangun. Kalau engkau menginginkan bahwa usaha besar ini diterima oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, karena ini merupakan ibadah, dua hal yang anda jangan sampai barakallahu fikum tinggalkan. Tadi sudah kita menyebutkan tentang bagaimanakah pengaruh sang pendidik kepada anak muridnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau sekiranya sang guru ini tahawun, mengentengkan dan meremehkan kekeliruan, dosa dan kesalahan, jangan berharap bahwa akan muncul dan lahir dari pendidikan engkau ini anak yang akan benar-benar tampil memperjuangkan dakwatus salafiyah. Jangan. Karena langkah engkau sudah salah dan keliru. Mari kita melakukan koreksi. Kalau ini merupakan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, kita lakukan koreksian terhadap niat yang kita miliki. Mada turid? Apa yang engkau inginkan di saat engkau berkorban barakallahu fikum untuk mendidik anak-anaknya kaum muslimin? apa yang kau inginkan padanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sejarah telah bercerita, membongkar hasil pendidikan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, hasil pendidikan para sahabat Nabi kepada generasi setelahnya, generasi setelahnya kepada generasi setelahnya. Mereka tampil menjadi pejuang-pejuang agama. Madza turidu ya Abdallah? Apa yang engkau inginkan melalui pendidikan yang kau bentuk dan kau wujudkan? Rahimani wa rahimuk rahimakumullah. Hal turidu ridha Allah wajah Allah azza wajal? Apakah anda menginginkan melalui ibadah pendidikan ini ridha dan cintanya Allah jalla subhanahu? Pertanyaan barakallahu fikum pada diri kita sendiri. Apa ini yang kita inginkan? Atau kita menginginkan barakallahu fikum selain daripada itu? Bagaimana cara melakukan koreksian? Melihat langkah-langkah yang kita lakukan. Kita sangat bergembira, senang ria. Kalau kemudian yang melirik pendidikan kita ini adalah orang-orang kaya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang-orang yang memiliki harta benda. Sehingga kita meletakkan tarif yang mahal padanya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Engkau melirik kepada mereka-mereka rahimani wa rahimakumullah. Melihat dunia yang ada di tangan mereka. Berarti kita terjatuh dalam kesyirikan. Barakallahu fikum. Lah itu kan syirik kecil aja. Loh. Syirik kecil itu adalah sebesar-besar dosa besar. Kemaksiatan yang paling besar. Barakallahu fikum. Syirik rahimani wa rahimakumullah. Engkau beribadah melalui pendidikan ini. Engkau harapkan apa yang ada di tangan manusia. Sehingga coba engkau berjalan kembali di atas niatan yang salah ini. Anda akan melihat apa sih kemauan orang-orang ini. Apa yang mereka maukan dalam pendidikan ini. Setelah anda melirik kepada apa yang mereka maukan. Bukan dengan kepada apa yang dimaukan oleh kitabu Rabbina wa sunnat nabijina sallallahu alaihi wa sallam. Engkau akan lebih hancur lagi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berat barakallahu fikum. Untuk menjaga keikhlasan dalam sebuah pengabdian itu. Berat rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau kita bersinggungan dengan dunia barakallahu fikum. Satu. Kalau mau berberkah langkah pendidikan kita, kita harus memperhatikan keikhlasan diri kita ini di dalam barakallahu fikum melaksanakan pendidikan. Dan kalau perjuangan besar, anda mulai dari pagi duduk di pendidikan atau di madrasah atau yang sejenisnya, menghabiskan waktu yang banyak. Ternyata di belakang hari karena rusaknya niat kita, Allahu Jalla wa Ala tidak kemudian memberikan nilai. Itu masih ringan dibanding niat ini akan dihukum oleh Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salamatul afiyah. Maka oleh karena itu, saya mengatakan kepada ahlus sunnati wal jamaah, bersabarlah dalam menjalankan roda pendidikan sesuai dengan tuntunan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendidikan yang paling mahal dalam pandangan agama. Pendidikan yang paling mahal dalam pandangan wahyu ilahi. Pendidikan yang paling mahal dalam pandangan syariat barakallahu fikum. Di tengah rahimani wa rahimakumullah. Pendidikan itu melirik kepada hasil duniawi. Rahimani wa rahimakumullah. Ya ahla sunnah. Bersabar engkau. Dan engkau harus bangga. Engkau bisa mewujudkan pendidikan. Di atas tuntunan Nabi Yuna. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mungkin orang akan menghitung. Sedikit hasilnya di tengah umat. Rahimani wa rahimakumullah. Karena murid engkau sedikit. Kebanyakan orang melirik kepada dunia. Sabar itu adalah sebuah kemenangan. Bukankah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam yaqul la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami. Bukankah itu keberuntungan? Yang kedua, Anda akan dinilai pengorbanan besar itu sebagai nilai yang besar di sisi Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ya ahlas sunnah, dimanapun kau berada, bersabarlah engkau untuk menjalankan roda pendidikan di atas tuntunan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan engkau harus merasa bangga dan berbesar hati karena engkau sanggup di masa-masa sekarang ini engkau menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam pendidikan barakallahu fikum sebagai bentuk ibadah kepada Allah Jalla subhanahu. Semoga Allah Jalla wa'ala menolong barakallahu fikum kita. Ahlus sunnati wal jamaah dimanapun mereka berada. Diberikan kesabaran dan ketabahan untuk mempertahankan manhaj ini. Di dalam wujudkan pendidikan yang diridhai oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan barakallahu fikum pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.